Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad. Kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berisi tentang permasalahan adab dan akhlak. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adab yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah membangun. Naam. Dan kitab ini berisi tentang bagaimana seorang muslim itu beradab dan berakhlak di dalam kehidupannya sehari-hari. Kitab yang berisi tentang permasalahan adab telah kita lewati, adab seorang mukmin kepada kedua orang tuanya, adab seorang hamba dengan naam saudaranya dalam bertetangga, juga ketika dia bergaul dengan masyarakatnya. Nah, bagaimana cara beradab bergaul dengan orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan adab yang berkaitan dengan membangun. Dan kita masih dalam bab man bana ka, dan orang yang membangun. Sekarang kita baca hadis yang ke-457. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala an Nafi' ibn Abdul Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Dari sahabat Nafi' ibn Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, min sa'adatil mar'i, termasuk dari kebahagiaan seorang hamba. Naam, as-sa'adah artinya kebahagiaan seseorang. Naam, berbicara tentang masalah kebahagiaan, tentu masing-masing manusia menginginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kebahagiaan seorang hamba ketika dia di dunia, yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunianya. Nah, masing-masing manusia sebagian mereka ingin rumah yang luas atau ingin memiliki kendaraan yang bagus, yang nyaman. Nah, akan tapi hakikat kebahagiaan itu tentunya adalah suatu ketentraman dan kenyamanan tumakninah yang ada di dalam hati masing-masing manusia. Ketika dia merasa nyaman, merasa tentram hidup di dunia, maka hakikatnya dia berada di atas kebahagiaan. Berada di atas kebahagiaan. Kebahagiaan letaknya ada di dalam hati, bukan dari faktor luar yang kemudian dimasukkan ke dalam hati seseorang. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menerangkan juga tentang hakikat kekayaan. Apakah kekayaan itu? Apakah kaya akan orang yang memiliki harta yang banyak, mobil yang mewah? Tidak. Laisal ghina an kasratil ard, bukanlah kekayaan itu tentang banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi kekayaan itu letaknya ada di dalam hati. Ada di dalam hati seorang mukmin. Demikian pula seorang mukmin tentunya kehidupannya adalah selalu baik. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, in asabathu syarra'u syakara fakana khairallah. Sungguhnya kehidupan orang seorang mukmin itu selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Bagaimana tidak, ketika dia ditimpa atau mendapatkan kelapangan, dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kebahagiaan baginya. Dan sebaliknya, wa nasabathu darra'u sabara fakana khairallah. Ketika dia tertimpa dengan kesulitan, dengan kesusahan, dia akan bersabar dan tentunya itu akan menjadi kebaikan baginya. Dan kebaikan seorang mukmin tentunya nama adalah dengan beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kehidupan baginya dengan kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang dia bisa berbahagia dengannya di dunia, naam, tempat persinggahan ini. Maka apa hubungannya dengan hadis yang ada di hadapan kita? Naam, karena di sana ada sebab-sebab faktor luar yang bisa menyempurnakan atau menambah kebahagiaan seseorang ketika dia hidup di dunia ini. Maka oleh karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di sini, min sa'adatil mar, min ay termasuk dari, ay hanya sebagian. Naam, sebagian dari bentuk kebahagiaan seseorang ketika di dunia ini ada beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah al-maskanul wasi, rumah yang luas, rumah yang luas. Dan tentunya ini tidak bertentangan dengan bab yang ada pada kita, membina orang yang membangun sesuai dengan kebutuhannya. Dia membutuhkan rumah yang luas, nah, bisa untuk menampung keluarganya. Dan juga orang yang memiliki rumah yang luas, dia bisa menerapkan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari syariat-syariat yang ada. Di antaranya, nah, ketika anak-anaknya sudah besar, sudah balig, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam untuk memisahkan fil madaji, di tempat tidur mereka, antara yang laki-laki dan perempuan. Ketika orang yang memiliki rumah yang luas, maka dia bisa menerapkan kemaslahatan ini, yaitu dia bisa memisahkan tempat tidur anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Dan dengan yang rumah yang luas, dia juga bisa merasa nyaman. Qala al-waskanul wasi, di antara tanda kebahagiaan seseorang yang pertama adalah rumah yang luas. Nabi SAW tidak mengatakan apa? Rumah yang mewah. Tidak. Akan tapi rumah yang luas. Bukan ukuran kebahagiaan itu harus mewah, harus megah, harus tinggi. Tidak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, naam, yang dia bisa bertempat tinggal di dalamnya dengan nyaman. Qala wal jarus salih. Demikian pula yang kedua adalah tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Karena tidak cukup orang memiliki rumah yang luas, masya Allah, dia ada rumahnya, ada halaman di depan, ada halaman di belakang, kamarnya banyak, menampung seluruh anggota keluarganya. Tapi dia hidup sendirian, sebelah kanan gak punya tetangga, sebelah kiri juga tidak ada tetangganya. Siapa yang datang? Mungkin di malam hari dia didatangi perampok. Apakah bahagia? Tentu tidak. Nah, perkara yang kedua yang bisa menambah atau menyempurnakan kebahagiaan seseorang hidup di dunia ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-jarus salih, adalah tetangga yang baik, tetangga yang salih, yang bisa memperhatian dengan dirinya, menunaikan hak dan masing-masing dari kewajiban dan hak masing-masing tetangga. Nah, ini tentu diantara tanda kebahagiaan. Bisa mengingatkan ketika dia salah, bisa naam, ketika melihat dirinya dia bisa menambah semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tetangga yang baik. Makanya disebutkan di dalam sebuah pepatah Arab, al-jaru qoblad dar. Hendaknya seseorang itu sebelum dia memilih rumah atau sebelum dia membangun sebuah rumah dalam suatu perkampungan atau suatu komunitas, hendaknya dia memilih lingkungan yang tepat terlebih dahulu. Akan dia letakkan rumahnya di mana? Akan menempat dia di rumah yang lingkungannya seperti apa? Jangan dia asal memilih rumah, yang penting rumahnya bagus, namun tidak peduli apakah nanti tetangganya di situ orang-orang yang baik atau kebalikannya orang-orang yang jelek. Wal iyadzu billah. Maka hendaknya juga diantara perkara yang harusnya di dipertimbangkan oleh seorang mukmin ketika dia memilih rumah adalah masalah tetangganya. Jangan sampai dia tinggal bersama keluarganya, bersama anak-anaknya di lingkungan yang jelek, di lingkungan tetangga yang dia di situ, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di luar kita tahu bersama, kadang tetangganya menyalakan musik yang keras sehingga mengganggu tetangga yang lain, atau tetangganya dia tidak beragama Islam sehingga mempengaruhi akhlak anak-anaknya ketika bergaul dengan teman-temannya. Qala wal jaru shalih, maka di antara tanda kebahagiaan yang kedua adalah hendaknya dia memiliki tetangga yang baik, tetangga yang shalih. Qala wal markabul hani, dan yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman, kendaraan yang bisa digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, yang dia tunggangi, yang dia pakai, bukan kendaraan yang hanya sekedar sebagai apa? Pajangan. Sebagian manusia yang memiliki kelebihan harta, dia tidak tahu mau dikemanakan uangnya, dia kumpulkan untuk membeli mobil 1, 2, dan 3, tidak cukup sampai bahkan puluhan mobil. Dia koleksi banyak mobil, dia kendaraan, akan tapi itu tidak digunakan, dia tidak tunggangi. Hanya waktunya disibukkan untuk merawat dari kendaraan-kendaraan tersebut, waktunya dihabiskan untuk memperhatikan kendaraan-kendaraan, dan dia lalai dari akhirat, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan ini yang dimaksud dengan kebahagiaan. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan wal mar'atu shalihah, seorang istri yang saleh. Karena tidak cukup hanya seorang memiliki rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, tapi dia pulang ke rumah dari kerja tidak ada yang membukakan pintunya, tidak ada yang menemani di dalam rumahnya. Tentu dia butuh kepada seorang pendamping di dalam hidupnya, yaitu adalah al-mar'atu shalihah, wanita yang shalihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-mar'atu su' atau mar'ah, seorang istri yang jelek. Qala min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jaru shalih wal markabul hani, dan di dalam riwayat yang lain ditambahkan al-mar'atu shalihah, seorang istri yang shalihah. Maka oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan di dunia ini sebuah hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kelak sebuah kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Karena di antara perkara-perkara ini bisa menambah kebahagiaan dan bisa menambah sa'adatul mar ketika dia hidup di dunia. Akan tapi bukan ini patokannya, tetap semua itu kembali kepada masing-masing hati seseorang. Ketika dia bisa hidup dengan bersabar dan bersyukur menghadapi kehidupan ujian yang ada di dunia ini, tentu dia bisa hidup dengan bahagia. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal hadits bi mantuqihi ala min sa'adatil mar'i fid dunyahu an yamlika daran wasi'atan bi qadri hajatihi. Hadis ini menunjukkan dengan lafadznya bahwasanya termasuk dari kebahagiaan seseorang di dunianya adalah dia memiliki rumah yang luas, biqadri hajatih, tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Bukan rumah yang di luar batas kemampuannya, atau rumah yang dia melakukan israf atau tabdir di dalam membangunnya. Bukan ini yang dimaksud di dalam syariat, karena itu diharamkan dan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa an yakuna jaruhu min ahli shalah alladzina yanfa'una wa la yadurrun. Dan juga yang kedua adalah keberadaan tetangganya termasuk dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang bisa memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Tidak memberikan madarat. Sehingga penting di dalam naam hidup mencari rumah atau membangun rumah adalah mencari terlebih dahulu bagaimana keadaan tetangganya. Qala wa an yamlika markaban murihan yaqdi alaihi hajatahu biduni an yatarattab ala rukubi alai ma yu'dir raqib. Dan yang ketiga adalah memiliki markaban murihan, kendaraan yang nyaman yang dia bisa menjalankan aktivitasnya, memenuhi kebutuhannya tanpa nam adanya perkara-perkara yang membuat dia sedih atau tidak nyaman ketika dia mengendarainya. Nam, dan yang keempat tadi, al-mar'atu shalihah, seorang istri yang shalihah. Qala wal ya'lamul muslim anna hadhihi al-hisal ats-tsalas min al-wasa'il allati tu'inul mu'min al-wa'i ala fi'li ta'ah wa tarkil ma'siyah wal istighna'i 'anil nas wa man yastaghni yughnihillah. Dan hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasannya tiga perkara ini atau empat perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini minal wasail, termasuk dari wasilah, termasuk dari sebab-sebab yang bisa menjadikan atau menolong seorang mukmin yang dia menjaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian juga dia bisa mencukupkan dirinya dari manusia sehingga dia tidak meminta-minta, tidak membuat susah orang lain dengan dirinya, tapi dia bisa menjaga iffah, menjaga harga dirinya karena ada keberadaan yang ada pada dirinya, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, dengan ini kita telah selesai dari bab ini dan masih ada satu bab yang berkaitan dengan adab membangun salat, kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.